إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إخواني في الدين كون مسلمين سيدان جمعة أعزني وعزكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Iza nudia lissalati min yaumil jum'ah, Fas'au ila zikrillah, Wadharul bay', Dhalikum khairul lakum, In kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil kepada hari Jumat, maka bergegaslah kalian untuk menjujur kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan yang saling nasihat menasihati di antara mereka dengan kebenaran, dan saling nasihat menasihati di antara mereka kepada kesabaran. Dan salah satu perkara yang pantas kita, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk saling nasihat menasihati di antara kita, untuk saling wasiat mewasiatkan di antara kita, adalah perkara syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya, umat manusia secara umum, dan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman secara khusus, untuk selalu dan selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ia berikan kepada mereka. Karena memang perkara syukur ini dapat mengantarkan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan mengerti akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara syukur ini akan mengantarkan seorang hamba untuk mengetahui kerendahan dan kebutuhannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segala manusia, sesungguhnya kalian adalah fakir, adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala al-ghani, adalah maha kaya dan al-hamid, dan maha terpuji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin. Tidaklah, kata Allah, aku menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Dan juga tidaklah aku inginkan dari mereka untuk memberikan makan kepadaku. Maka inilah sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka selalu mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas samai wal ard. Wahai segenap manusia, ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Hal min khaliqin, apakah di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar, tiada pencipta yang benar kecuali dia. Fa anna tufakun, maka bagaimana kalian bisa tertipu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah tatkala datang kepada kalian musuh-musuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus atas mereka angin dan bala tentaranya yang mereka tidak melihat tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan adalah maha melihat. Maka ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an, maka seluruh kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada seorang hamba, baik yang berkaitan dengan perkara agama, dia bisa melakukan salat, bisa melangkahkan kakinya ke masjid-masjid Allah, ataupun nikmat yang berkaitan dengan perkara dunia, dia memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki keluarga dan keturunan, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah tersesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, kullukum jai' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah dalam keadaan lapar, maka mintalah dariku makanan, sesungguhnya saya akan berikan kepada kalian makanan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berada di dalam keadaan telanjang, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian dariku, sesungguhnya aku akan berikan pakaian kepadanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kalian melihat apa yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkan apa yang kalian tanam tersebut, ataukah kita yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami inginkan, kata Allah, kami akan menjadikan apa yang kalian tanam menjadi kering, fadaltum tafakkahun, maka kalian pun akan menjadi heran. Inna lamugramun bal nahnu mahrumun, dan kalian akan mengatakan, sesungguhnya kami dalam keadaan rugi, bahkan kami telah diharamkan daripada hasil yang kita tanam. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun, lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit, dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Seandainya kalau kami mau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan jadikan seluruh air itu menjadi asin. Falaula tashkurun, maka bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Maka inilah beberapa ayat yang terdapat di dalamnya pengajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan hamba-hambanya untuk selalu memperhatikan apa yang ada di sekeliling mereka daripada nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian tidak melihat jikalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian malam terus menerus, adakah pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan kepada kalian cahaya? Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Dan katakanlah wahai Muhammad, Tidaklah kalian melihat kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian siang terus menerus, adakah pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menatangkan bagi kalian malam yang kalian beristirahat di dalamnya? Afala tubusirun, tidakkah kalian melihat? Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fih walitabtagu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Dan merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi kalian malam dan menjadikan bagi kalian siang agar kalian bisa beristirahat pada waktu malam dan kalian bisa mencari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu siang. Wala'allakum tashkurun. Dan ini adalah intinya. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian dapat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala al-layla wal-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti bagi siapa yang mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi siapa yang mau bersyukur kepadanya. Maka tidaklah seorang hamba yang dapat mengetik atau memetik faedah daripada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali siapa yang mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hamba-hambanya akan nikmat Ia yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari hamba-hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau berusaha menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau seandainya seorang hamba saja dia menghitung nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anggota tubuhnya, daripada mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hidung yang bisa mencium, begitu pula anggota-anggota tubuhnya yang lainnya, niscaya dia tidak mampu untuk menghitungnya. Apalagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita lalai akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Kita selalu mengakui bahwasanya kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita merupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita selalu dan selalu memuji Allah, zikir kepada Allah. Lisan kita selalu basah dengan selalu menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan jauh daripada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattarat qadamah. Kata Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pecah kelapa kaki beliau. Kemudian kata Aisyah kepada beliau, ma hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apa yang engkau kerjakan wahai Rasulullah? Kenapa engkau mau salat salat malam sampai pecah telapak kaki engkau, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakur, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita kaum muslimin menimbang-nimbang, selalu menimbang-nimbang nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya kita akan selalu merasa kurang, akan syukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lihatlah umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala datang kepada mereka rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ingatkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk jangan melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika mereka membangkang, ketika mereka sombong daripada ajakan para nabi dan rasul mereka, Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakullan akhadna bidambih, dan setiap daripada kaum-kaum itu kami mengazab mereka sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami utus, ada yang kami azab mereka dengan mengutus kepada mereka hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu shayha, dan di antara mereka ada yang diazab dengan suara guntur yang mematikan. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan mereka di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Kata Allah, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun, dan kami kata Allah ketika mengazab mereka tidaklah berbuat zalim terhadap mereka, akan tetapi merekalah yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka. Ketika tidak mau bersyukur kepada Allah, ketika tidak mau mengerti akan hakikat hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari mimbar ini saya pribadi mengajak diri saya dan kaum muslimin sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah di dalam perkara dunia siapa yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian menengok kepada siapa yang lebih tinggi daripada kalian. Wa huwa tazdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sesungguhnya perkara ini lebih pantas untuk kalian menghina atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan dan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimish shalah.